kembali melutut di kakimu. Walau bukan aku yang sepatutnya disalahkan, coba renung lebih jauh selami lubuk hatimu. Tanya sendiri di mana aku berdiri. Aku memang tak punya apa, serba sederhana. Sedangkan engkau telah tahu hanya cinta untukmu. Tapi kenapa sekarang hilang sudah kasih sayang? Padahal dulu semua tak kau pandang. Haruskah ku membuat nista kerana hidup memaksa, agar dapat berdamping keluargamu yang kaya. Izinkan ku mengundur diri kerana tak berdaya mengikutkan hati, namun cintaku suci. Aku bukan hanya kasih sayang yang menjaminkan kebahagiaan di samping mereka. Sekarang terserah kamu memilih yang mana satu. Aku hanya bisa hidup setakat mampu. Kerana hidup memaksa, agar dapat berdamping keluargamu yang kaya.